Bolehkah mengumpulkan uang untuk membangun atau membeli rumah? Apakah ini termasuk menumpuk-numpuk harta yang tidak dibolehkan? Jazakumullah khairan. Kalau sebatas hajat adalah perkara yang lumrah, perkara yang wajar kalau seorang untuk atau mengumpulkan harta karena ingin memiliki rumah sendiri. Misalnya dia setiap tahunnya berpindah-pindah menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, kan kasihan. Maka dia bercita-cita ingin memiliki rumah sendiri. Tidak mengapa insya Allah. Yang jelas ala qadril hajah, barakallahu fikum.